Mitra bisnis, selama ini sulitnya pengadaan lahan untuk infrastruktur di Indonesia merupakan hambatan yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Bahkan, rancangan undang-undang yang seharusnya bisa menjadi pegangan dalam menyediakan lahan untuk infrastruktur memerlukan waktu yang sangat lama untuk disahkan. Untuk membicarakan fenomena tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kenapa dalam pengadaan lahan untuk infrastruktur begitu sulit? Apakah tidak ada pola tertentu mengenai ganti rugi lahan agar masyarakat bisa puas? Ada, kan sekarang itu juga dalam undang-undang itu ada bahwa ini pola pertama itu NJOP. Ya. Pola kedua mengenai appraisal. Kalau di daerah-daerah yang nggak ada NJOP-nya, kalau di tengah hutan belantara misalnya, itu kan ada appraisal yang ditunjuk. Yang ketiga, dia bisa komplain juga akhirnya kalau dia tidak setuju juga, dia masuk ke pengadilan. Ya, dan inilah yang diputuskan sehingga saya harapkan jangka waktu pemutusan itu paling lama nggak boleh lebih daripada 2-3 bulan paling lama. Tapi kalau you bilang mesti melalui pengadilan, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, ya sampai berjenggot pun kita nggak selesai-selesai pembebasan tanah itu. Jadi ini yang menurut saya yang harus kita percepat mengenal birokrasi kita dan juga bagaimana kerjaan daripada Mahkamah Agung itu kan bertumpuk-tumpuk sekarang ini. Apa bisa diprioritaskan itu? Saya betul-betul mengharapkan ini bisa cepat selesai begitu. Karena nggak ada lagi tanah kita itu yang banyak yang bikin masalah itu biasanya adalah broker-broker tanah itu. Tukang-tukang catut tanah, bukan rakyat itu sebenarnya sudah nggak ada lagi urusan dengan tanah itu. Dia jelas ada NJOP-nya, dia bisa minta lebih tinggi. Nanti kan ada appraisal itu yang pihak ketiga yang menilai. Jadi nggak usah takut lah. Ini kan kita takut nggak bangun-bangun, akhirnya kita sendiri yang rugi menurut saya. Kerugiannya lebih besar daripada kerugian pembebasan tanah itu. Itulah menurut saya yang perlu. Nah, kemudian, bukankah sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 sudah disebutkan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas? Kenapa masih susah menyediakan lahan untuk infrastruktur yang notabene untuk kepentingan orang banyak? Tapi kan kita takut. Semua itu kan kita takut. Karena dengan zaman demokrasi ini kan semua orang itu tidak berani ambil tindakan lagi, takut. Kalau ada apa-apa nanti disalahkan. Nah, di sini nggak pernah yang membela dia, nggak ada. Gitu. Jadi yang begitu-begitu menurut saya yang terjadi sekarang ini, sehingga orang itu nggak berani ambil putusan. Kalau bisa biarkan aja. Akhirnya macet kita semua. Demikian Sofyan Wanandi, saya Mary Agustin.